Lupa menyayat hati, serasa menyiksa dingin. Saat semua nyata di depan mata, kau dimulai manja. Dirimu yang aku sayangi, tulus kasih sepenuh hati. Lupa tak mampu janji, minta cinta suci, dirimu pun berlari. Lupa tak mampu janji, menikah cinta suci, dirimu pun berlari.